Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Rabbi israhli sadri wa yasirli amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga saat ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas perang yang terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang rangkaian peperangan yang terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah mulai saat ini kita akan berpaling kepada peperangan-peperangan yang terjadi di masa para khulafaur rasyidin radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita akan mulai dengan membahas peperangan yang terjadi di masa khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Peperangan yang terjadi pertama kali di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah peperangan antara kaum muslimin dengan sebagian sekutu-sekutu bangsa Romawi yang berada di bagian utara Jaziratul Arabiyah. Bagaimana peperangan ini bisa berlangsung? Ini kembali pada perang Muktah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Kita sedikit flashback pada peperangan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 8 Hijriah. 8 tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke kota Madinah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan kepada sebagian raja-raja Arab, ya, atau penguasa-penguasa Arab yang ada di sekitar Jaziratul Arabiyah, di antara utusan yang beliau utus, ya, itu dikirimkan kepada seorang raja Ghassan yang bernama Shurahbil bin Amr al-Ghassani. Shurahbil bin Amr al-Ghassani ini adalah sekutu dari bangsa Romawi. Kemudian Shurahbil bin Amr al-Ghassani ini membunuh utusan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka untuk menghukum atau memberikan pelajaran kepada Shurahbil bin Amr al-Ghassani ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan. Di mana pasukan tersebut awalnya dipimpin oleh Zaid bin Harithah, anak angkat beliau, Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ya, apabila Zaid bin Harithah gugur, maka dia digantikan posisinya oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan apabila Ja'far gugur, maka posisinya digantikan oleh sahabat Abdullah bin Rawahah. Maka kemudian berangkatlah kaum muslimin dan terjadilah pertempuran yang demikian hebat sampai-sampai kemudian Zaid bin Harithah gugur sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila gugur digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Ja'far pun gugur. Kemudian digantikan oleh Abdullah bin Rawahah, kemudian Abdullah bin Rawahah pun gugur. Kemudian datanglah Khalid bin Walid, ya, yang ketika itu baru saja masuk Islam, ya, beliau dijuluki sebagai Saifun min Suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Khalid bin Walid berhasil membawa pasukan kaum muslimin untuk kembali ke kota Madinah. Ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia, beliau kembali mengirimkan pasukan yang kali ini dipimpin oleh Usamah bin Zaid, putra dari Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah adalah panglima pertama yang gugur dalam perang Mu'tah. Maka di misi kali ini yang memimpin adalah putra beliau yang bernama Usamah bin Zaid bin Harithah. Dan ini terjadi beberapa hari sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, beliau mengatakan wa dzakarahu Ibnu Ishaq fi sirah al-masyhurah wa lafdhuhu bada abi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waja'uhu yaumal arbi'a fa asbaha yaumal khamis fa aqada li Usamah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq dalam sirahnya bahwa pada hari Rabu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulai merasakan sakit. Sakit yang mengantarkan beliau pada wafatnya beliau. Kemudian pada hari Kamis, beliau menunjuk Usamah bin Zaid untuk memimpin pasukan. Jadi sebelum meninggal dunia, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menunjuk Usamah bin Zaid untuk memimpin pasukan, ya, melawan bangsa-bangsa Romawi atau sekutu-sekutu mereka. Ya. Faqala ughzu fi sabilillah wasir ila mawdhi maqtali abik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Usamah, berperanglah engkau di jalan Allah, ya, dan berjalanlah engkau menuju tempat di mana bapakmu dulu terbunuh. Ya, jadi Nabi SAW mengarahkan Usamah untuk menuju tempat yang sama di mana bapaknya terbunuh. Faqad walaituka hadzal jaysh, maka sesungguhnya aku telah mengangkat dirimu wahai Usamah sebagai pemimpin pasukan ini. Jadi ini terjadi sebelum, ya, beberapa saat sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Maka kemudian berangkatlah kaum muslimin dengan dipimpin oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu sampai ke mereka ke sebuah tempat yang bernama Al-Jurf, sekitar 18 km dari kota Madinah. Nah, ketika mereka berada di sana, mereka membuat tenda, ya, ini sebagai tempat mereka bertolak dari kota Madinah. Ya, kemudian terdengarlah kabar bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Jadi ini kapan terjadinya? Ya, sesaat sebelum wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika pasukan sudah keluar, baru saja keluar dari kota Madinah, mereka tinggal sebentar di Al-Jurf, tiba-tiba terdengar kabar bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Maka kemudian terjadi suksesi kepemimpinan, ya, yang secara ringkas kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun dibaiat oleh para sahabat. Beliau menjadi khalifah pertama menggantikan posisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin kaum muslimin. Maka kemudian setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, terdengar kabar bahwa banyak di antara bangsa-bangsa Arab itu yang murtad. Ya, jadi mereka begitu mendengar kabar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, mereka murtad. Maka sebagian para sahabat mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar menarik kembali pasukan Usamah bin Zaid yang sebelumnya telah diberangkatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini sangat rasional, ya. Kenapa? Karena bahaya kota Madinah. Kalau pasukannya ini pergi, siapa nanti yang menjaga kota Madinah? Bangsa-bangsa Arab yang murtad ini kita nggak tahu. Mungkin mereka akan memanfaatkan keadaan dengan menyerang kota Madinah. Ya. Namun apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu? Beliau tetap bersikeras melanjutkan misi yang telah dicanangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kita bisa melihat karakter Abu Bakar Siddiq yang demikian kuat, ya. Padahal beliau orangnya sangat lembut, ya. Mudah sekali menangis. Kalau beliau itu menjadi imam, baca Quran, menangis. Tapi memiliki karakter yang sangat kuat. Ya, beliau tidak ingin mengubah rencana yang telah dicanangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dengan tegas beliau mengatakan, walau annal kilab jarrat bi arjuli ummahatil mu'minin la ujahizanna jaisha Usamah. Walaupun nanti kaki-kakinya para ummahatul mu'minin, istri-istrinya Nabi SAW ini digigit oleh anjing-anjing, artinya kota Madinah itu sampai diserang, keadaannya sudah kacau, ya, saya akan tetap, ya, mempersiapkan pasukannya Usamah sesuai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kisahnya lebih lengkap dituturkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau mengatakan, faqala lahun nas, inna haula, ya, jullal muslimin wal arabu alama tara qad taqasat bika. Ada sebagian orang, ya, mengatakan kepada Abu Bakar, inna haula, ya, pasukannya Usamah ini, ya, jullal muslimin, jumlahnya itu adalah mayoritas kaum muslimin. Jadi mayoritas kaum muslimin ketika itu bersama pasukannya Usamah. Dan bangsa Arab ketika itu, maksudnya bangsa Arab yang murtad, ya, telah bersiap-siap untuk menyerangmu. Walaysa yanbaghi laka an tufarriq anka jama'atal muslimin. Maka bukanlah tindakan yang tepat wahai Abu Bakar ketika engkau memisahkan, ya, persatuan kaum muslimin, memecah kaum muslimin. Jadi para sahabat ini menasihatkan kepada Abu Bakar, ya, kita nggak tahu ini apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang murtad ini. Mereka bisa jadi menyerang kota Madinah, padahal engkau menyuruh pasukannya Usamah tetap melaksanakan misi. Tentu kekuatan kaum muslimin di kota Madinah akan semakin berkurang. Apalagi, mayoritas kaum muslimin ketika itu bersama pasukannya Usamah. Maka kemudian Abu Bakar dengan tegas yang mengatakan, walladhi nafsu Abi Bakr biyadihi, lau dhanantu anna siba takhattafani, la anfathu ba'tha Usamah, kama amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau lam yabqa fil qura ghairi, ya, la anfadat, la anfathuhu. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, demi Allah yang jiwa Abu Bakar itu berada di tangannya. Ya. Kalau andai kata, kata beliau, ya, binatang buas itu mencabik-cabikku, aku akan tetap mengirimkan Usamah untuk menjalankan misi. Walaupun beliau diserang, ya, beliau rela diserang, yang penting Usamah tetap menjalankan misinya. Ya, misi yang telah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau lam yabqa fil qura ghairi la anfathuhu. Ya. Walaupun di kampung ini, di kota Madinah, tidak ada orang lain kecuali hanya aku saja, aku tetap akan memberangkatkan pasukannya Usamah. Ya, demikian kerasnya Abu Bakar Siddiq mempertahankan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun saya sendiri yang harus jaga kota Madinah karena pasukan Usamah ini sudah dicanangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus berangkat. Apa yang dicanangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dilaksanakan walaupun tinggal saya sendirian di kota Madinah. Masya Allah, kita bisa melihat karakter Abu Bakar yang demikian kuat, berpegang teguh dengan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Usamah sebagai seorang panglima tetap ingin memberikan pandangan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian Usamah pun mengirimkan Umar. Umar ketika itu tercatat sebagai pasukannya Usamah. Ya. Jadi memang pasukannya Usamah ini juga mendapatkan kritikan dari sebagian para sahabat. Kenapa? Karena sahabat yang lebih senior itu banyak sekali, tapi mereka dipimpin oleh Usamah yang ketika itu baru berusia 18, antara 18 sampai 20 tahun. Masih sangat muda. Ya, banyak sahabat-sahabat yang lebih senior, bahkan di antara mereka ada yang seusia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Usamah yang memimpin. Maka ketika itu Usamah sebagai panglima mengirimkan Umar bin Khattab untuk melobi Abu Bakar, ya, agar mengurungkan niatnya mengirimkan pasukan. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Athir dalam Al-Kamil fi Tarikh, beliau menyebutkan lama kharajal jaisu ila mu'askarihim bil jurf wa takallamu arsala Usamah Umar bin Khattab. Ketika pasukan telah berkumpul di markas mereka di Jurf dan mereka saling berbicara, ini bagaimana Rasul SAW telah meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Maka Usamah pun mengirim Umar bin Khattab untuk menghadap Abu Bakar. Wa kana ma'ahu fi jayshihi. Ketika itu posisi Umar bin Khattab berada di pasukan yang dipimpin oleh Usamah. Ya. Kemana dia kirimkan? Ila Abi Bakrin yasta'dinuhu an yarji'an nas. Usamah mengirimkan Umar ke hadapan Abu Bakar untuk melobi agar pasukan dikembalikan ke kota Madinah. Ya. Kemudian Umar mengatakan, inna ma'iyya wujuhan nas wahdahu. Kemudian Umar pun menyampaikan pesan Usamah. Sesungguhnya bersama pasukannya Usamah ini ada wujuhan nas, orang-orang terkemuka. Wala amanu ala khalifati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hurumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Dan aku tidaklah merasa aman meninggalkan khalifahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu meninggalkan Abu Bakar. Setelah meninggalkan hurum Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kehormatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahli baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan di kota Madinah. Wal muslimin, demikian juga kaum muslimin. Jadi Usamah tidak merasa aman meninggalkan Abu Bakar, meninggalkan keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di kota Madinah. Ya, dia khawatir ai yatakhattafahum al musyrikun. Khawatir bahwa mereka yang ditinggalkan ini nanti akan diserang oleh kaum musyrikin. Nah, sebelum Umar menemui Abu Bakar, ternyata beliau juga ditemui oleh sebagian orang-orang Ansar. Kalau Usamah tadi meminta agar Umar melobi agar pasukan dikembalikan ke kota Madinah. Adapun orang-orang Ansar, apa yang mereka lakukan? Mereka meminta agar Umar itu melobi Abu Bakar untuk mengganti Usamah. Ya. Wa qala man ma'a Usamah minal Ansar li Umar bin Khattab, inna Abu Bakar khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa in aba illa an namdiya fa ablighhu anna Fatlub ilaihi an yuwalli amrona rajulan aqdam sinnan min Usamah. Sebagian orang-orang Ansar yang bersama Umar ketika itu, dia menitipkan pesan kepada Umar. Ya, mereka mengatakan sesungguhnya Abu Bakar sekarang menjadi khalifahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau bersikeras untuk memberangkatkan pasukan, tolong minta kepada beliau, ini kepada Abu Bakar, untuk menggantikan Usamah dengan pemimpin yang lebih senior usianya. Jadi ada dua misinya Umar ya. Misi yang pertama adalah meminta agar pasukan dibatalkan. Keberangkatan pasukan dibatalkan dan pasukan kembali ke kota Madinah. Kalau toh Abu Bakar tetap meminta agar mereka tetap melanjutkan perjalanan, ya, pesan yang kedua apa? Agar Usamah diganti. Ya. Maka kemudian apa yang dilakukan ya oleh Umar, beliau pun menyampaikan hal tersebut. Namun kemudian Abu Bakar As-Siddiq ya akhadha bi liyatihi. Ya, Abu Bakar As-Siddiq mengambil menarik jenggotnya Umar. Umar figurnya tinggi ya. Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa beliau berdiri dengan beliau naik kuda itu sama saja, saking tingginya ya. Maka ditarik jenggotnya oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mengatakan takilat ka ummak ya. Ini suatu ucapan celaan bagi Umar ya bin Khattab ya. Apakah engkau memintahkan aku untuk mengganti pimpinan yang telah ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka enggak layak wahai Umar. Ya, engkau meminta aku untuk mengganti pimpinan yang ditunjuk langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sesungguhnya suara protes ini ya atas penunjukan Usamah bin Zaid ini sudah dilakukan oleh sebagian orang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup. Ya, jadi sebenarnya permintaan mereka untuk menggantikan pemimpin tadi, mengganti pemimpin pasukan dari Usamah bin Zaid kepada sahabat yang lebih senior, ini sudah mereka lakukan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya, kita berhusnudzon ya, karena para sahabat mungkin mengkhawatirkan Usamah yang masih sangat muda. Usamah ketika itu belasan tahun. Usianya masih belasan tahun. Dalam keadaan masih banyak para sahabat senior yang lebih layak untuk dijadikan sebagai panglima perang. Maka diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar cerita, ya, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than wa ammara alaihim Usamah ibn Zaid. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya ini terjadi sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengutus pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Fata'ana an-nas fi imaratihi, maka sebagian orang mencela ya kepemimpinan Usamah bin Zaid. Faqama Rasul sallallahu alaihi wasallam faqal in tad'anu fi imaratihi faqad kuntum tad'anuna fi imarati abihi min qabl. Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya apabila kalian ya kalau sekarang kalian mencela kepemimpinan Usamah, sungguh dahulu ketika bapaknya Zaid diangkat menjadi pimpinan, kalian juga mengkritiknya. Wa aimullah in kana la khaliqan lil imarah. Ya, maka demi Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Usamah demikian juga bapaknya ya itu memang layak untuk dijadikan pimpinan. Ya. Wa in kana lamin ahabbin nasi ilayya wa inna hadza lamin ahabbin nasi ilayya ba'dah. Karena sesungguhnya Zaid bin Harithah adalah sosok yang sangat aku cintai. Demikian juga anaknya ini, yakni Usamah bin Zaid. Dia adalah orang yang paling aku cintai setelah bapaknya. Jadi dua sosok ini adalah sosok yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan apa yang penting dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa memang layak mereka berdua untuk dijadikan sebagai pemimpin, dijadikan sebagai panglima. Dan ini terbukti dengan suksesnya nanti misi Usamah bin Zaid, ya, suksesnya misi Usamah bin Zaid dalam keadaan beliau masih sangat sangat muda. Ya. Demikian juga kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan dengan doa, ya, doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu dikisahkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk Al Hasan ibn Ali, cucu beliau, kemudian memeluk juga Usamah. Ini masih anak kecil ya, masih kecil mereka. Kemudian di atau masih remaja, ya Hasan masih kecil, kemudian Usamah ketika itu masih remaja, lalu dipeluk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma, ya Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai dua anak ini. Maka cintailah mereka berdua. Ini menunjukkan kedudukan Usamah yang istimewa di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka karena memang ini adalah keputusan dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa Usamah itu layak untuk menjadi pemimpin, Abu Bakar tetap bersikeras untuk memberangkatkan pasukan dan tetap menjadikan Usamah bin Zaid sebagai pimpinan pasukan tersebut. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq? Ya, beliau melakukan inspeksi pasukan. Nah, di sini kita bisa melihat ke tawadhu'an dari sosok Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang khalifah, ya, pemimpin tertinggi kaum muslimin. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, "Tsumma nahadha bi nafsihi ila Jurf, fasta'rada jaisha Usamah wa amarahum bil masir." Kemudian Abu Bakar pun berangkat dan berjalan menuju Jurf untuk memeriksa pasukan Usamah dan memerintahkan mereka untuk berangkat. Ya. Wasara ma'ahum masyian. Dan ketika mengantar pasukan itu, Abu Bakar berjalan kaki. Wa Usamah turakiban. Dalam keadaan Usamah menunggangi kendaraannya. Khalifah barakallahu fikum. Pemimpin tertinggi kaum muslimin berjalan kaki. Sedangkan panglimanya tetap di atas kendaraannya. Nah. Qala wa Abdurrahman ibn Auf yaqudu bi rahilati Siddiq. Ketika itu Abdurrahman bin Auf yang memegang kendaraannya, tali kekang kendaraannya Abu Bakar As-Siddiq. Maka Usamah merasa enggak enak tentu ya. Namanya jenderal setinggi apapun kalau presidennya seperti itu, pasti dia akan merunduk ya. Akan merendah. Enggak layak jenderal naik kendaraan kemudian presidennya jalan kaki. Ya. Jadi kalau pimpinan yang beretika atau panglima yang beretika, dia akan minta agar presidennya naik, ya, atau minta agar pimpinan yang lebih tinggi itu naik, atau dia yang turun. Faqala Usamah, ya khalifata Rasulillah, imma an tarkab wa imma an anzil. Wahai khalifahnya Rasulullah, ya, silakan pilih, kamu yang naik kendaraan atau aku yang turun. Ya. Jadi gak boleh kondisinya seperti ini, masa khalifah di bawah, pimpinan pasukan di atas, ya. Imma antum yang naik ke atas unta atau saya yang turun. Faqala wallahi lasta binazil walastu biraqib. Abu Bakar mengatakan wallahi demi Allah, ya, engkau tidak perlu untuk turun dan aku tidak perlu untuk naik ke atas kendaraanku. Masya Allah, menunjukkan ke tawadhu'an Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian juga kita bisa melihat ketawaduannya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah pimpinan tertinggi kaum muslimin. Ya. Tapi ketika beliau membutuhkan keberadaan Umar bin Khattab, karena beliau baru saja diangkat menjadi khalifah, banyak pekerjaan yang harus beliau selesaikan, beliau membutuhkan bantuan Umar bin Khattab. Permasalahannya, Umar bin Khattab sudah tercatat dalam daftar prajurit yang berangkat bersama Usamah. Ya. Sebagai seorang khalifah, ya, harusnya sah-sah saja kalau Abu Bakar meminta, ayo Umar, ayo keluar pasukan, ikut, nggak usah ikut perang. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq? Ya, kita lihat etika yang sangat luar biasa. Ya, beliau meminta Usamah, meminta izin kepada Usamah sebagai panglima. Agar apa? Agar melepaskan Umar, membantu Abu Bakar di kota Madinah. Unzuru barakallahu fikum. Lagi-lagi ketawaduan yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin. Prosedural, ya. Jadi nggak seenaknya saja. Ya, Umar ikut nggak? Tapi minta izin dulu. Sekarang Umar itu sudah tercatat dalam pasukannya Usamah. Maka apa? Minta izin kepada Usamah sebagai jenderalnya. Ya, kata As-Siddiq, ya, "Tsummastad laqal As-Siddiq min Usamah Umar bin Khattab, wa kana muktataban fi jaisihi." Kemudian Abu Bakar pun meminta izin kepada Usamah untuk melepaskan Umar bin Khattab dalam keadaan Umar sudah tercatat, ya. Jadi Abu Bakar memohon agar Umar dibebas tugaskan. Padahal sebelumnya Umar bin Khattab sudah tercatat sebagai salah satu pasukannya Usamah. Fa'atlaqahu lahu. Maka kemudian Usamah pun membebas tugaskan Umar untuk membantu Abu Bakar Ash-Shiddiq. Maka ini satu hal yang unik, ya. Falihadza kana Umar la yalqahu ba'da dzalika illa qala Assalamu alayka ayyuhal amir. Inilah sebabnya mengapa Umar, ya, setelah kejadian ini beliau memanggil Usama. Kalau bertemu dengan Usama, beliau memberikan salam. Assalamualaikum, wahai komandan. Ya. Bahasa kita gimana ya? Assalamualaikum, dan begitu ya. Assalamualaikum, wahai komandan kami. Kenapa beliau memanggil seperti itu? Karena memang Umar dulu pernah berada di bawah kepemimpinannya Usama. Hanya saja Abu Bakar yang meminta agar beliau dibebas tugaskan untuk membantu tugas-tugasnya khalifah di kota Madinah. Ya. Maka kemudian barakallahu fikum, ya. Ketika pasukan sudah mau berangkat dari Al-Jurf, ya, Abu Bakar memberikan wasiat kepada mereka. Wasiat yang sangat indah, menunjukkan ketinggian agama kita. Sampai dalam permasalahan peperangan, ya, kita punya etika. Ya, kita punya etika. Ya. Jadi kalau bangsa-bangsa barat, ya, mereka baru membuat konvensi-konvensi, ya, bagaimana membuat aturan dalam peperangan. Tapi kalau dalam Islam, ya, 1400 tahun yang lalu, mereka sudah memiliki aturan-aturan peperangan, bagaimana cara memperlakukan musuh. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tarikh beliau, sebelum mengantarkan pasukannya Usama, Abu Bakar berkhutbah di hadapan para pasukan. Ya ayuhan nas, ya, kifu usikum bi asyr, ya, fahfadhuha anni. Wahai sekalian manusia, ya, berhentilah kalian, biarkan aku berwasiat kepada kalian dengan 10 wasiat. Fahfadhuha anni, maka hafalkanlah 10 wasiat ini dariku. Kemudian kata Abu Bakar, la takhunu, janganlah kalian sampai berkhianat. Jangan kalian sampai berkhianat. Wala tagillu, dan jangan kalian melakukan al-ghulul. Itu apa? Menyembunyikan harta rampasan perang. Ya, harta rampasan perang dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian dibagikan. Jangan kalian sembunyikan. Kemudian wala tagdiru, ya, jangan kemudian kalian mengkhianati perjanjian. Kalau memang sudah ada perjanjian dibuat dengan pasukan musuh, maka jangan kalian mengkhianati. Wala tumatsilu, jangan kemudian kalian memotong-motong jasad musuh kalian. Masya Allah. Jadi walaupun kita itu berada di posisi yang menang, jangan kemudian bersikap zalim kepada pasukan yang sudah kita kalahkan. Sampai kemudian dicincang. Ya. Jadi pasukan kaum muslimin, mereka sangat manusiawi, ya, dalam memperlakukan musuh. Kalau sudah mati, ya sudah. Tidak kemudian dicincang-cincang. Antum tahu bangsa Eropa yang mereka menganggap bahwa diri mereka sebagai pengusung hak asasi manusia, mereka kalau perang luar biasa kejamnya. Ya. Kalau antum pernah baca sejarah perjuangan kemerdekaan Aljazair, ya, melawan kolonial Perancis, orang-orang Perancis itu kalau ada pejuang kemerdekaan Perancis itu, ya, yang berhasil mereka bunuh, itu mereka potong kupingnya. Ya, mereka potong kupingnya kemudian dibikin kalung, ya, sebagai aksesoris. Ngeri sekali mereka, ya, ngeri sekali. Kemudian kalau ada pimpinan-pimpinan atau pasukan-pasukan kaum muslimin yang menyuarakan kemerdekaan, menuntut kemerdekaan dari Prancis, apa yang mereka lakukan? Ya, Aljazair itu merdeka tahun 60-an, ya. Jadi ketika itu sudah ada helikopter, ya. Helikopter itu sudah ada. Ya. Yang mereka lakukan, ya, mereka melempari para pejuang ini, ya, hidup-hidup dilempar dari atas helikopter ke atas gunung. Jadi biar mereka mati. Nah, cuma permasalahan muncul apa? Ketika terbunuh, ya, tawanan-tawanan ini, maka keluarganya masih bisa mengumpulkan mayatnya. Jadi mereka cari tempat di mana pejuang-pejuang ini dilemparkan oleh orang-orang Prancis, mereka ambil jenazahnya kemudian mereka makamkan dengan layak. Orang-orang Prancis enggak suka. Akhirnya dicari lagi caranya. Bagaimana caranya? Lempar ke laut. Akhirnya dengan helikopter bawa pejuang-pejuang ini ke tengah lautan. Kemudian apa? Dilempar ke tengah laut. Namun muncul masalah lagi. Sebagian pejuang ini pandai berenang. Jadi begitu mereka dilempar ke tengah laut, mereka masih bisa bertahan hidup sampai berenang ke tepian. Akhirnya mereka memikirkan cara yang lain. Bagaimana caranya? Ya, agar tawanan-tawanan perang ini mati. Akhirnya apa? Mereka sebelum menjatuhkan pejuang-pejuang ini, mereka menyemen kaki-kaki mereka, disemen kakinya. Ya, dimasukin ke kaleng, kemudian dicor, disemen, baru kemudian dijatuhkan ke tengah lautan. Sehingga mereka mati tenggelam dalam keadaan yang sangat tersiksa. Rahimahumullah. Ya. Jadi kalau mereka sekarang ngomong, ya, masalah hak asasi manusia, barakallahu fikum, jangan tertipu dalam propaganda mereka. Di Prancis itu ada museum tengkorak pejuang Mujahid Aljazair. Antum enggak percaya silakan googling. Ya, museum tengkorak pejuang Aljazair di Prancis sampai sekarang masih ada. Jadi kalau mereka ngomong masalah hak asasi manusia, jangan tertipu, ya. Kita dari awal dulu, ya, dari awal risalahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dibuat aturan yang manusiawi bagaimana berperang. Ya. Maka di sini Abu Bakar mengingatkan, nggak boleh kamu mencincang jasad musuh yang telah meninggal dunia. Qala wala taqtulu tiflan saghiran wala shaykhan kabiran wala imra'atan. Jangan kalian membunuh anak kecil, jangan membunuh orang tua yang sudah lanjut usia, dan juga jangan membunuh para wanita. Lihat, ya. Jangan sembarang membunuh. Tidak semua orang itu dibunuh, dihabisi. Coba tuh lihat perang yang mereka lakukan. Atau mungkin bisa lihat ya Hiroshima, Nagasaki, pemboman yang terjadi di dua kota di Jepang. Siapa yang jadi korban? Apakah tentara-tentara Jepang saja? Tidak. Semua rakyatnya jadi korban. Mau itu kaum wanita, anak-anak, orang yang sudah tua. Semuanya jadi korban. Perang Dunia Kedua. Ya. Makanya kaum muslimin itu melek sejarah. Ya, jangan tertipu dengan apa yang dipropagandakan oleh orang-orang barat. Bahkan sampai sekarang mereka dengan alasan memburu teroris, apa yang mereka lakukan? Bom sana, bom sini. Yang meninggal bukan hanya orang-orang yang mereka duga sebagai teroris, enggak. Anak-anak kecil, satu keluarga, satu kampung, ya, mereka habisi. Sehingga jangan pernah tertipu dengan propaganda orang-orang kafir. Kemudian apa lagi yang diwasiatkan oleh Abu Bakar, ya? Wala taqta'u syajaratan muthmirah wala tadbahu syatan wala baqaratan wala ba'iran illa lima'kalah. Bahkan sampai pohon, ya, kata Abu Bakar As-Siddiq, jangan kalian menebangi pohon yang sedang berbuah. Pohon yang sedang berbuah jangan kalian rusak. Jangan kemudian kalian menyembelih syatan, kambing, wa baqaratan, demikian juga sapi, wala ba'iran, demikian juga unta, illa lima'kalah, kecuali untuk dimakan. Ya, jangan sembarangan. Ya, jangan kemudian karena kalian punya kekuatan kemudian apa? Semena-mena. Ya, apa yang berhasil dikuasai kemudian dibunuh. Qala wa saufa tamurruna bi aqwamin qad farragu anfusahum fis sawami fada'uhum wa ma farragu anfusahum lahu. Nah, ini juga menarik ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, dan nanti ketika kalian mendapati orang-orang yang sedang beribadah, ya, mereka para rahib yang berada di sawami, di tempat-tempat peribadahan mereka, di kuil-kuil mereka, ya, apa di gereja-gereja mereka, maka fada'uhum, biarkan saja mereka, ya, selama mereka memang menyepi di sana untuk beribadah. Selama mereka bukan orang-orang yang ikut angkat senjata melawan kaum muslimin, mereka cuma pengen ibadah dengan tenang di tempat-tempat ibadah mereka, maka biarkan saja. Jangan kemudian kalian perangi. Masya Allah ya. Demikian yang dipesankan oleh Abu Bakar. Kemudian selanjutnya kata Abu Bakar, wasaufa taqdamuna ala qaumin ya'tunakum bi aniyatin fiha alwanu ta'am. Fa idza ya akaltum minha syai'an ba'da syai' fadhkuru smallahi 'alaiha. Ya. Nanti kalau kalian didatangi oleh suatu kaum yang menyajikan kepada kalian makanan yang bermacam-macam, maka apabila kalian makannya, jangan lupa untuk menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang berbuat baik kepada kalian, tidak mengapa kalian makan. Cuma apa? Jangan lupa untuk menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, وَتَلْقَوْنَ أَقْوَامًا قَدْ فَحَسُوا أَوْسَاطَ رُؤُسِهِمْ وَتَرَكُوا حَوْلَهَا مِثْلَ الْأَصَائِبْ نَعَمْ فَحْفِقُوهُمْ بِسَيْفِ حَفْقًا. Nah, yang terakhir, aturan terakhir atau wasiat terakhir dari Abu Bakar, kalau kalian menjumpai kaum yang mencukur rambut tengahnya dan membiarkan bagian sampingnya seperti sebuah mahkota, baru seranglah mereka dengan pedang-pedang kalian. Jadi musuhnya itu harus benar-benar pasukan musuh ya, jadi bukan sembarangan. Kalau memang kalian bertemu dengan musuh kalian, dengan pasukan, ya, dengan bagian militernya mereka, baru kemudian kalian perangi ya. Indafi'u bismillah afnakumullahu bitta'ni wa ta'un. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memusnahkan musuh-musuh kalian dengan tikaman pedang dan juga dengan wabah penyakit. Di sini kita bisa melihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq memberikan wasiat-wasiat yang sangat luar biasa, ya, agar pasukan yang dipimpin oleh Usamah tidak terjatuh pada kedzaliman kepada orang-orang yang mereka perangi. Nah, kemudian Abu Bakar pun memberikan arahan kepada Usamah, ya, apabila engkau ingin bergerak, maka bergeraklah ke Bani Qudha'ah terlebih dahulu, ya. Di sana ada kabilah Arab, ya, Bani Qudha'ah, maka seranglah Bani Qudha'ah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru seranglah negeri Abil. Ya, janganlah engkau mengentengkan apa yang telah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka diantarlah pasukan tersebut oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian mereka pun mulai berjalan. Disebutkan oleh Imam At-Tabari, ya, beliau menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, fa madha Usamah mughidzan ala dhil Marwah wal Wadi. Maka kemudian pasukannya Usamah pun berjalan dengan perbekalan mereka melalui Dhil Marwah. Dhil Marwah adalah sebuah tempat yang terletak 180 km di utara kota Madinah. Kemudian Wal Wadi, beliau pun melewati Al Wadi. Al Wadi juga satu tempat yang berada di utara kota Madinah. Wantaha ila ma amarahu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min batsil khuyul fi qaba'il Qudha'ah wal Gharah ala Abil. Maka berakhirlah mereka, perjalanan mereka sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pun menyebar pasukan berkuda untuk menyerbu Bani Qudha'ah dan menyerang negeri Abil. Fasalima wa ghanim. Maka mereka pun selamat dan mendapatkan ghanimah. Ya. Jadi tidak banyak yang diceritakan tentang bagaimana situasi atau berkecamuknya peperangan tersebut. Namun yang disebutkan bahwa Usamah benar-benar mengikuti instruksi yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, ya, sampai kemudian mereka menyerang musuh-musuh mereka dan berhasil mendapatkan ghanimah. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa tidak ada korban sama sekali di pihak kaum muslimin. Tidak ada korban sama sekali di pihak kaum muslimin. Ya, mereka pun pulang ke kota Madinah dengan membawa ghanimah yang demikian banyak. Dan berapa lama Usamah berada di daerah musuh? Wa kana farahu fi arba'ina yauman siwa muqamihi wa munqalabihi raji'an. Ya, maka pasukannya Usamah berada di sana selama 40 hari. Tidak termasuk perjalanan pergi dan pulang. Ya, jadi dalam sebagian riwayat, perjalanan pergi dan pulangnya itu, dengan perjalanan pergi dan pulangnya itu total itu 70 hari. 15 hari perjalanan pergi, 15 hari perjalanan pulang. Kemudian keberadaan mereka di daerah musuh itu selama 40 hari. Berarti berapa? 15 tambah 40 tambah 15. Ya, total 70 hari. Pasukan Usamah berada di luar kota Madinah. Baik. Nah, bagaimana pengaruh pasukan Usamah ini? Apa pengaruhnya? Kan tadi sudah kita sebutkan, ada sebagian sahabat yang khawatir. Ketika pasukan Usamah ini diberangkatkan, nanti orang-orang Arab yang murtad menyerang kota Madinah. Terbukti dengan mengikuti instruksinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata hal yang demikian tidak terjadi. Justru mereka dengan keberangkatan pasukan Usamah ini, mereka mengurungkan niat mereka untuk menyerang kota Madinah. Masya Allah, ya, kita kalau ngikut pesannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru selamat, ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Athir rahimahullahu taala, wa kana infadu jaisi Usamah a'zamal umur naf'an lil muslimin. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, pengiriman pasukan Usamah ini ternyata memberikan faedah yang sangat besar kepada kaum muslimin. Ya. Tadi mereka khawatir, ya, kalau pasukan Usamah diberangkatkan, kota Madinah menjadi tidak aman, menjadi sasaran empuk serangan orang-orang Arab yang murtad. Namun ternyata sebaliknya, pengiriman pasukan Usamah justru memberikan manfaat yang luar biasa bagi kaum muslimin. Apa pengaruh positifnya dari pengiriman pasukan Usamah? Fa innal Arab qalu law lam yakun bihim quwwatun lama arsalu hadzal jaish. Orang-orang Arab mengatakan kalau pasukan Usamah ini, ya, berhasil mereka kirimkan, berarti kekuatan mereka lebih kuat lagi. Ya, tidak mungkin mereka lemah. Kenapa? Karena mereka bisa mengirimkan pasukan Usamah yang demikian besar. Berarti pasukannya yang ada di kota Madinah, apa menurut mereka? Lebih besar lagi. Ya enggak? Kalau pasukan yang dikirimkan saja demikian besar, apalagi pasukan yang menjaga kota Madinah. Jadi ini image yang muncul di tengah-tengah orang-orang Arab yang murtad. Yang sebelumnya mereka berencana untuk menyerang kota Madinah, tapi melihat pasukan Usamah keluar dari kota Madinah dalam jumlah yang demikian besar, mereka pun mengurungkan niat mereka. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa kafu fa kafu an katsirin mimma kanu yuriduna ay yaf'alu. Maka mereka menahan diri mereka dari perkara-perkara yang sebenarnya ingin mereka lakukan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Jadi apa? Dengan mengikuti instruksinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru kaum muslimin ini terselamatkan. Ya. Maka pulanglah pasukan Usamah bin Zaid ke kota Madinah ketika itu dengan membawa ghanimah yang demikian banyak. Dan Usamah kemudian ketika sampai di kota Madinah, beliau sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas keberhasilan yang beliau dapatkan. Baik, inilah kisah ekspedisi militer Usamah bin Zaid sebagai ekspedisi pertama yang diperintahkan oleh Abu Bakar Siddiq di masa-masa awal pemerintahan beliau. Nah, saudaraku kaum muslimin, dimanapun antum berada, sekarang kita akan coba untuk mengambil beberapa pelajaran penting dari pengiriman pasukan Usamah bin Zaid oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, faedah yang pertama, bahwa bergantinya keadaan, ya, atau berubahnya keadaan, ya, dari waktu ke waktu, ini adalah suatu hal yang wajar, sunnatullah. Ya. Jadi keadaan yang baik kemudian berubah menjadi tidak baik, ini memang suatu hal yang tidak perlu kita risaukan. Seperti itulah berjalannya dunia. Ya. Kita masih ingat di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Disebutkan idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, engkau melihat orang berduyun-duyun. Ya, orang berduyun-duyun memasuki agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di masa Nabi SAW, ya, sebelum beliau wafat, banyak orang yang mengirimkan utusan menyatakan keislaman mereka. Namun setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ternyata banyak di antara mereka yang murtad. Inilah yang menjadi sebab mengapa para sahabat meminta agar Abu Bakar mengurungkan, jangan kirim pasukan Usamah. Ini banyak yang murtad. Hati-hati, mereka bisa suatu saat menyerang kota Madinah. Banyak yang murtad ketika itu sampai-sampai menimbulkan kekhawatiran pada diri sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sunnatullah, ya, keadaan itu berbolak-balik itu sunnatullah, tidak perlu risau. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladziina aamanu." Dan masa itu kami pergilirkan di tengah-tengah manusia agar mereka mendapatkan pelajaran dan agar Allah Subhanahu wa taala bisa menunjukkan mana orang-orang yang beriman dan mana orang-orang yang kafir. Jadi satu hal yang sangat wajar, ya. Kita bisa melihat, ya, dahulu di dunia ini ada dua kutub kekuasaan, ya, blok barat dengan blok timur. Blok barat yang dipimpin oleh Amerika, ada blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Blok timur runtuh. Uni Soviet bubar. Ya, Uni Soviet bubar. Bubar barbar, ya. Sampai kemudian pecah menjadi sekian banyak negara. Ya. Dan sekarang Amerika juga sudah mulai turun pamornya. Diganti oleh apa? Cina. Berusaha Cina untuk menggantikan posisi Amerika untuk mendominasi dunia. Ini satu hal yang wajar. Jadi jangan kemudian kita kaget, ya. Satu hal yang wajar. Ya. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, barakallahu fikum, bahwa jalannya dakwah itu tidak terikat dengan figur. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, apakah kemudian para sahabat berhenti untuk berdakwah? Apakah kemudian para sahabat berhenti untuk melakukan penaklukan? Jawabannya tidak. Ya, walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, dakwah terus jalan. Dakwah terus jalan, tidak boleh berhenti. Ya. Jadi akan ada selalu ya, yang menjalankan roda dakwah ini. Dakwah tidak tergantung dengan figur. Selama kita mengikuti Nabi SAW, maka kita punya kewajiban untuk berdakwah. Walaupun tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam dakwah itu sudah meninggal dunia. Dalam Al-Quran surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, katakanlah ini jalanku. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kul hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku." Jadi kalau kita mengaku sebagai pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus berupaya untuk senantiasa berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Walaupun mungkin ya nanti ada sebagian dari guru-guru kita meninggal dunia, mereka yang menjadi teladan kita, ya para ulama, ya para ulama-ulama ya rabbani yang menjadi suri teladan kita meninggal dunia, ya bukan berarti kemudian dakwah berhenti. Nah, ini yang dicontohkan oleh para sahabat, begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka tidak kemudian menghentikan dakwah mereka. Kemudian yang ketiga, dari peristiwa pengiriman pasukan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, kita bisa melihat bagaimana konsistensi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat berkomitmen menjalankan instruksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat dari dua hal. Yang pertama, pengiriman pasukan. Ya. Keadaan yang berbalik pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian membuat Abu Bakar As-Siddiq yang mengurungkan pengiriman pasukannya Usamah. Ini adalah instruksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus dijaga. Beliau tetap kirimkan pasukan tersebut. Kemudian sisi yang kedua, ya, bahwa Abu Bakar As-Siddiq menolak usulan para sahabat untuk mengganti panglima, ya, menggantikan posisi atau untuk mengganti posisi Usamah bin Zaid sebagai panglima. Walaupun desakan itu ada, para sahabat meminta agar dicarikan panglima yang lebih senior. Tapi karena yang menunjuk itu adalah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq tidak mau menggantinya. Ya. Dan seperti itulah harusnya seorang muslim. Ketika sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka hendaknya dia tidak berpaling. Ya. Tidak berpaling dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin, demikian juga tidaklah patut bagi seorang wanita mukminah apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, ya, kemudian mereka memilih pilihan yang lain." Ya, tidak patut. Apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu, lalu mereka memilih yang lainnya. وَمَنْ يَأْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita, ya, agar tetap konsisten berpegang teguh dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita laksanakan, apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tinggalkan. Kemudian faedah yang keempat. Ya, dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa barang siapa yang komitmen mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Ya. Antum tadi simak sendiri bagaimana kekhawatiran para sahabat. Kalau pasukan Usamah ini diberangkatkan, mereka khawatir bangsa-bangsa Arab yang murtad akan menjadikan Madinah sebagai sasaran empuk. Namun coba lihat, ketika Abu Bakar tetap bersikeras melaksanakan instruksinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Ternyata kota Madinah tetap terjaga. Ya, sampai orang-orang Arab mereka mengatakan, ya, kalau misalnya kaum muslimin, ya, kalau kaum muslimin bisa mengirimkan pasukan dalam jumlah sebesar ini, berarti posisi mereka di kota Madinah sangatlah kuat. Padahal tidak seperti itu keadaannya. Kita tahu sendiri, mayoritasnya, mayoritas kaum muslimin berangkat bersama Usama. Hanya sedikit saja para sahabat yang masih tinggal di kota Madinah. Tapi lihat, karena Abu Bakar mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala jaga kota Madinah. Maka jangan ragu, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, untuk konsisten di atas sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnah itu akan membuat kita senantiasa beruntung, ya, dunia dan akhirat. Kita bisa lihat bagaimana ketika Abu Bakar berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah selamatkan kota Madinah. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima dari peristiwa ini, kita bisa melihat ketawadhu'an yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini tentunya ya ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan ketawadhu'annya. Ya, beliau tidak gengsi misalnya menggonceng para sahabatnya atau membonceng para sahabat di atas kendaraan beliau. Sangat tawadhu' beliau bergaul dengan para sahabat. Dalam peristiwa ini kita bisa melihat juga ketawadhu'an dari seorang khalifah. Ya, seorang pimpinan tertinggi dari suatu negara. Dengan ketawaduannya beliau berjalan kaki mengantarkan pasukannya Usama. Ya. Dan kerendahan hati semacam ini, ketawaduan semacam ini hanya akan menyebabkan seseorang menjadi lebih tinggi kondisinya atau lebih tinggi kedudukannya. Jadi bukan berarti orang itu merendah kemudian dia menjadi rendah, tidak. Kalau seseorang itu dia merendah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkatnya. Sebaliknya, kalau seseorang itu sombong, Allah akan rendahkan dia. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, "Man tawadhu'a lillah, rafa'ahu Allah." Barang siapa yang dia tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dia rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang akan mengangkat derajatnya. "Wa man takabbara, wada'ahu Allah." Barang siapa yang sombong justru akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu jadilah orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Ya, jangan suka menyombongkan diri. Ya, terkadang sebagian orang ya mending kalau ada sesuatu yang bisa dia sombongkan, ya. Ini enggak ada sesuatu yang bisa dia sombongkan tapi sombong, ya. Makanya salah satu dosa besar itu orang yang enggak punya apa-apa tapi sombong begitu, ya. Jadilah orang yang tawadhu, apa sih yang mau kita sombongkan? Abu Bakar As-Siddiq sebagai pimpinan tertinggi negara, ya, beliau menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Kemudian faedah yang keenam, ya, kita bisa lihat bagaimana Abu Bakar menghormati pemimpin walaupun pemimpin tersebut lebih muda. Usamah bin Zaid masih muda, 18 tahun atau sekitar itu. Tapi ketika beliau menginginkan agar Umar ya, untuk tetap tinggal di kota Madinah, beliau tetap meminta izin kepada Usama. Tidak kemudian menganggap, oh Usama masih muda, yaudah Umar, ayo. Enggak. Tapi tetap dengan etika, beliau meminta izin kepada Usama sebagai seorang pimpinan. Walaupun Usama itu masih sangat muda usianya. Dan kemudian yang terakhir, faedah yang mungkin bisa kita ambil di sore hari ini, ya, dari peristiwa ini kita bisa melihat tentang indahnya aturan jihad di dalam Islam. Ya, sebelum memberangkatkan pasukan, Abu Bakar berwasiat kepada mereka dengan wasiat-wasiat yang luar biasa. Ya, jihad dalam Islam adalah untuk menegakkan kalimat Allah. Ya, bukan untuk mengambil harta, bukan untuk kemudian melakukan kedzaliman, tidak. Untuk menegakkan kalimat Allah. Ya, maka ini yang menjadi tujuannya. Tujuannya agar kalimat Allah itu tinggi. Oleh karena itulah dalam Islam ada aturan-aturan peperangan. Yang bahkan sampai tidak boleh mengganggu biarawan-biarawan yang ada di biara-biara mereka. Orang-orang yang memang mengungsikan diri mereka, memencilkan diri mereka di tempat-tempat tertentu hanya untuk beribadah. Maka tidak boleh diserang. Ya. Ini sebagaimana yang kita sampaikan tadi berbeda jauh dengan peperangan yang dilancarkan oleh orang-orang kafir. Di mana mereka tidak memilah-milah siapa yang mereka bombardir, siapa yang mereka bunuh. Ya, mau itu anak-anak, wanita, ya bahkan gereja-gereja juga mereka bakar, ya. Padahal sesama mereka, sama-sama Nasrani mereka. Tapi ketika perang, ya, dibakar gereja-gereja musuh mereka, bangunan-bangunan gereja musuh-musuh mereka juga dibombardir. Baik. Ini adalah peperangan pertama yang terjadi di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillah telah kita tuntaskan pembahasannya. Selanjutnya insyaallah kita akan bahas perang yang masih di masa Abu Bakar Siddiq. Ini perang menumpas gerakan orang-orang yang murtad. Ini insyaallah yang akan menjadi pembahasan kita di pekan yang akan datang bismillah taala. Tetap ikuti kajian peperangan di masa Khulafaur Rasyidin ini pada setiap hari Kamis pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Baik. Ustadz, dari awal tadi diceritakan bahwa tatkala mendengar Rasulullah meninggal banyak yang murtad. Yang murtad itu individu lalu bergabung ataukah satu kabilah atau kota tertentu? Satu kabilah. Ya beberapa kabilah bahkan. Beberapa kabilah yang mereka dahulu pernah mengirim utusan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan keislamannya, murtad semua. Murtad semua kemudian angkat senjata. Ya, ini insya Allah besok akan kita bahas ya. Banyak di antara mereka yang murtad, di antara mereka juga ada yang tidak mau membayar zakat yang dahulunya dikirimkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara mereka juga ada yang mengangkat nabi-nabi palsu. Jadi ada nabi-nabi palsu. Pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara mereka ada yang fanatik kesukuan ya, karena mereka ingin membuat pemerintahan sendiri. Banyaklah faktornya. Nanti insya Allah kita akan bahas ya. Masing-masing kabilah itu memiliki alasan-alasan mengapa mereka kemudian murtad. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.